Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebelum berkalam ila kalam Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik petunjuk ila petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama, setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap sesat tempat dalam neraka. Alhamdulillah pada malam ni sekali lagi dapat kita berkumpul dengan izin Allah dan taufik daripadanya untuk kita membaca kitab yang agung ini. Kalau bahasa orang putih ni panggil magnum opus lah, kitab yang Syekh Abdul Wahab dikenali dengan kitab ni, yang menjadi tulisan utama Syekh Abdul Wahab dan menjadi syiar perjuangannya adalah kitab yang kita baca sekarang ni, iaitu Kitab Tauhid Alladhi Haqqullahi Alal Abid. Kerana kita semua mengetahui bahawa tanpa tauhid, keislaman seseorang itu tidak ada faedahnya. Tanpa tauhid, keislaman seseorang itu tidak ada faedahnya. Kata Syekh Abdul Wahab dalam kitab yang lain disebut Al-Qawaid Arba', tak silap saya, dikatakan bahawa hubungan tauhid kasyuf syubhat, dan kasyuf syubhat disebut hubungan tauhid dengan ibadah seumpama hubungan bersuci wuduk dengan salat. Maka kalau kita tengok ada orang tu dia solat, rajin solat, solat wajibnya, solat fardunya, solat sunatnya, tahajudnya, tapi rupa-rupanya dia solat tanpa ambil wuduk. Ada faedah tak solatnya banyak tadi? Tak ada faedah. Begitulah dengan tauhid, dengan ibadah. Dia banyak buat ibadah, dia pergi haji, dia umrah, dia zakat, dia puasa, dia sedekah, namun rupa-rupanya dia tidak ada tauhid. Dia melakukan perkara yang membatalkan tauhidnya, maka ibadahnya itu tidak sah. Itulah kepentingan tauhid dengan ibadah, seperti hubungan wuduk dengan salat. Dan pada kuliah yang terakhir sekali kita bincang masalah al-isti'adzah, betul tak? Isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita telah menetapkan satu kaedah, iaitu meminta kepada selain Allah itu boleh membawa kepada syirik. Apabila dia tidak menepati atau mencukupi tiga syarat atau empat syarat yang kita telah tetapkan. Apa syarat yang pertama, Syekh Faizal? Apakah syarat untuk meminta kepada makhluk? Pertama, syarat dia makhluk tu mestilah hidup. Meminta kepada makhluk yang mati hukumnya syirik. Atau makhluk yang memang tak pernah hidup langsung, seperti batu-batuan, pokok hidup kan, batu, kubur, seumpama dengannya, busut dan seumpama dengannya. Syarat yang kedua, hadir, ataupun kita letak qadir. Qadir nombor dua, iaitu dia mampu, iaitu makhluk itu mampu untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan hukum adat. Maksudnya kalau kita memohon kepada makhluk benda yang dia tak mampu, dengan i'tiqad bahawa dia mampu, maka itu termasuk daripada syirik. Yang ketiga, hadir. Hadir, dia hadir. Dia bukan ghaib. Kalau kita minta kepada makhluk yang ghaib, contohnya orang tu tak ada kat depan kita, dia mampu. Ya? Contohnya kita kata membantu membaiki kereta contohnya. Makhluk mampu. Kita nak minta tolong seorang sahabat kita. Ustaz Nan pandai bagi kereta contohnya. Dia hidup, Ustaz Nan hidup lagi. Kan? Dia mampu, dia pakar. Tapi rupanya dia tak hadir. Dia ada kat mana, kat mana, Ipoh ke mana ke. Tapi kita i'tiqad kata, Ustaz Nan bantulah Ustaz Nan, Ustaz Nan bantulah Ustaz Nan. Ha. Kat situ dia jatuh syirik juga. Yang keempat, ada tak? Pertolongan tu pada idza, perkara yang zahir, bukan perkara-perkara yang ghaib. Maksudnya zahir, nampak dia tolong. Bukan kata kita Ustaz Nan boleh bagi kereta. Dia hadir dan dia qadir, dia mampu. Lepas tu kita kata tolonglah Ustaz Nan, tolong Ustaz Nan. Tiba-tiba kereta kita jadi baik. Ha, nampak ni Ustaz Nan melalui ilmu ghaibnya dapat telah kereta jadi elok terus. Ha. Jadi bila ada empat syarat tu tadi, barulah pertolongan kepada makhluk tu pertolongan yang tidak ada padanya unsur syirik. Kaedah yang sangat jelas dalam syara'an. Jadi tajuk yang kita akan baca sekarang, Al-Istighathah, kita akan mengaplikasikan kaedah yang sama dalam tajuk yang kita akan bacakan ini bi'idhnillahi ta'ala. Tafadhal Syekh Abu Umar untuk baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bab 14. Termasuk syirik, istighasah atau doa kepada selain Allah. Bab 14. Bab termasuk syirik. Minas syirki al-istighasatu awil bighairillah aw yad'u ghairah. Iaitu al-istighathah, termasuk syirik adalah melakukan istighathah atau berdoa kepada selain Allah. Jadi bab ini untuk menjelaskan hukum. Menjelaskan hukum apa? Hukum istighathah kepada selain Allah. Okey, soalannya adalah apakah itu al-istighathah? Al-istighathah dalam bahasa Arab maksudnya talabul ghauth, iaitu meminta ghauth. Ha, tulis itu ghauth. Meminta ghauth. Macam mana nak je ghauth? G-H-A-U-T-S, ghauth. Kalau jawinya gha waw tha alif ba ta tha tha ghauth ghain waw tha ghauth. Jadi istighathah ini adalah talabul ghauthi, iaitu memohon ghauth. Apa itu ghauth? Ghauth pula adalah izalatus syiddah. Izalatul syiddah maksudnya apa? Ghauth maksudnya ialah menghilangkan kesusahan, diangkat kesusahan. Jadi memohon ghauth, memohon supaya diangkat kesusahan tu. Apa maksud contoh ghauth? Contohnya macam orang nak tenggelam, tolong, tolong, itu ghauth. Atau orang dah sakit teruk, sakit tenat, nak minta ada supaya dirawat, tu ghauth. Atau orang accident tepi jalan, tolong, tolong, ada orang accident, ghauth. Atau ada pencuri masuk, ataupun musuh datang, itu ghauth. Dan kita semua tahu dalam bahasa Arab bila ada alif, sin, ta kat depan kan, dia isti biasanya, biasanya antara maksudnya adalah meminta. Contohnya istighfar, minta ampun. Isti'anah, minta tolong. Lagi apa lagi? Ha? Istikharah, minta pilihan. Isti'adah, minta perlindungan. Tajuk yang lepas. Istighathah, minta pertolongan. Ghauth. Habis tu apa beza isti'anah, meminta pertolongan, dengan istighathah? Isti'anah umum, istighathah khusus. Isti'anah maksudnya minta tolong, sama ada susah ke tak susah ke, sama ada dalam keadaan yang cemas ataupun tidak cemas, maka itu dipanggil isti'anah. Isti'anah kat mana kita jumpa? Dalam Al-Fatihah. Nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah, nasta'inu, ista'ana, yasta'inu, isti'anah. Ini bahasa Arab sikit. Jadi kita kena faham asal. So, ilmu kita atau ilmu yang jelas. Baik. Jadi istighathah ni dia part of doa juga. Betul, dalam bab yang kata apa? Al-istighathah, bab termasuk daripada syirik, istighathah kepada selain Allah, wad-du'a ila ghairihi, dan berdoa kepada selainnya. Doa pula, apa maksud doa? Nah, doa maksud doa? Meminta. Doa juga maksudnya meminta. Tapi apa beza meminta biasa dengan meminta doa? Apa beza meminta dengan doa? Kalau saya kata, Syekh Romi, tolong bantu saya, drive saya pergi ke Tihalia malam ni. Contoh. Itu minta tolong kan? Minta tak? Meminta tak? Tapi bila tak saya kata itu doa? Jadi doa ni macam mana? Doa ni, kata mulak bahasa Arab, antaranya talabul adna minal a'la. Satu permintaan daripada orang yang di bawah kepada orang yang di atas. Iaitu di bawah tu kita lah, di atas tu Allah, ataupun orang yang lemah kepada orang yang lebih kuat, orang yang kurang pangkat kepada orang yang lebih tinggi pangkatnya. Talabul adna minal a'la. Jadi faham ingat situ? Jadi apa beza doa kalau saya minta? Gini, kita sama, kita sama level. Encik Anapiah, tolong Encik Anapiah, tolak kereta saya. Ini sama level. Tapi kalau kita minta, wahai wali, bantulah aku. Wali a'la, wali a'la, doa. Jadi bab ni dia nak menjelaskan tentang minasyirki. Sorry, afwan, sebelum tu, jadi apa kaitan istighasah dengan doa? Sama juga. Doa umum merangkumi permintaan ketika susah dan senang. Adapun istighasah, permintaan yang khusus pada waktu kita dalam kesusahan. Ha? Al-umum wal-khusus. Jadi boleh kita buat kesimpulan, setiap istighasah itu doa, tetapi bukan setiap doa itu istighasah. Boleh faham tak? Setiap istighasah itu doa. Sebab istighasah itu minta pertolongan, doa itu minta pertolongan, tetapi bukan semua doa itu istighasah. Sebab istighasah itu minta tolong ketika dalam kesusahan. Sekarang kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku rezeki yang murah. Sekarang kita yang berkata kesusahan. Maka kita kata setiap istighasah itu adalah doa, dan bukan setiap doa itu istighasah. Saya berhenti sekejap, faham tak? Ada yang nak tanya, tak jelas. Semua jelas. Baik. Jadi hukum bab ni nak menjelaskan tentang syiriknya istighasah kepada selain Allah, dan termasuk daripada syirik juga adalah berdoa kepada selain Allah. Cuma Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala kata tajuk ni terlampau umum, kata. Sebab yang syirik itu adalah bila istighasah kepada selain Allah yang tak cukup empat syarat yang kita jelaskan tadi. Sebab tu penting kita tahu empat syarat tadi. Saya ulang sekali lagi. Yang dimaksudkan dengan syekh termasuk daripada syirik adalah istighasah kepada selain Allah, iaitu istighasah kepada selain Allah yang tidak mencukupi empat syarat yang kita sebutkan tadi. Begitu juga dengan berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Memohon kepada selain Allah adalah syirik apabila tidak cukup empat syarat tadi. Lepas tu kaedah empat tadi tu kita akan pakai dalam masalah isti'anah. Kita pakai dalam bab isti'anah. Kita akan pakai dalam bab istighasah. Kita akan pakai dalam bab doa. Kita kena faham empat kaedah. Jadi kita akan detailkan lagi kaedah tadi, bagaimana syiriknya orang berlaku dalam doa ni. Naam. Dan para ulama kita jelaskan bahawa telah ijma' akan haramnya berdoa kepada selain Allah dan istighasah kepada selain Allah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan sepakat para ulama kita semua mengatakan bahawa dia adalah syirkun akbar, syirik besar, mukhrijun anil millah. Dia menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Apa contohnya? Seperti yang diucapkan oleh orang-orang yang ghulu. Madad, madad, ya Rasulullah. Madad, madad, madad, madad, madad, madad, madad, madad, madad, ya Habib. Ataupun dalam syair-syair seperti Burdah Al-Busiri. Syair Burdah Al-Busiri yang dibacakan di banyak masjid-masjid di Malaysia ni. Ya akramal khalqi mali la aludhu bik. Wahai semulia-mulia makhluk, iaitu Rasulullah SAW, mali la aludhu bik. Siapakah aku? Apakah aku ni? Apa akan jadi pada aku sekiranya aku tidak meminta perlindungan kepada engkau, minta tolong kepada engkau? Inna huduthi hadithil amami, ketika berlakunya hari kesusahan kepada semua manusia, itu pada hari kiamat. Kalau engkau tidak menyambut tanganku, ya Rasulullah, kata, ya zallatil qadami, atau kama qal, kalau kau tak sambut, tak selamatkan aku, ya Rasulullah, kau tak tolong aku, ya Rasulullah, ya zallatil qadami, maka habislah, tergelincirlah aku masuk dalam neraka. Fa inna min judika dunya wa dharrataha, sesungguhnya dengan kemurahanmu lah, ya Rasulullah, inilah alam dan segala isinya. Masya Allah. Wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami, dan termasuk ilmumu, ya Rasulullah, ilmu yang Lauh Mahfuz dan seluruh ilmu dalam qalam. Hoi. Ilmul lawh dan ilmu kamu ya Rasulullah, termasuk ilmumu ya Rasulullah. Kalau saya belajar bahasa Arab, termasuk ilmumu, maksudnya Rasulullah tu ada banyak ilmu. Termasuk ilmu Rasulullah tu ilmu di Lauh Mahfuz. Maksudnya ilmu Rasulullah tu lebih dari Lauh Mahfuz lagi. Ini ucapan siapa? Ucapan yang dibaca-baca dalam qasidah-qasidah al-Musil. Orang Melayu kita bacalah dekat masjid-masjid, orang nangis-nangis cinta Rasulullah, cinta Rasulullah, baca rupa-rupanya mengandung kepada kesyirikan. Naam. Begitu juga dilakukan oleh sebahagian kuburiyun, kemiangan kuburiyun, dan dilakukan oleh sebahagian habaib. Dia pergi jumpa kubur Rasulullah SAW, dia pergi kubur wali, ya salamullah salatullah alaika, dia nyanyi macam tu, tolonglah kami, tolonglah kami, bantulah kami, selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Ha? Seperti yang dilakukan oleh tokoh Naqsyabandiyah, dia pergi kat kubur makam Habib Nuh di Singapura dengan seorang penyanyi yang terkenal, penyanyi habaib juga, penyanyi lagu geng-geng Hanana geng-geng ni. Ha, dia pergi kat kubur Habib Nuh, dia kata, ya Syekh, laqad ji'na min makanin ba'id, wahai Syekh, kami datang dari tempat yang jauh, wa ma'ana Habib Fulan, bersama aku ada Habib Fulan. Wahai Syekh, kalau kamu tak bantu kami, siapalah kami di akhirat kelak nanti? Jadikanlah kami bersama engkau di akhirat kelak, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan aku, kami boleh duduk sebelah engkau di akhirat kelak. Oh ya subhanallah, ya lal ajab. Ha, sebab itulah kata para masyayikh kita, Syekh Salih Sindi, ulama akidah di Universiti Madinah tu, dia kata hadis ataupun dalil-dalil berkenaan dengan haramnya berdoa kepada selain Allah adalah dalil yang paling banyak sekali dalam Al-Quran dan dalil yang paling jelas sekali dalam Al-Quran. Ha, kata Syekh, al-adillatu ala syirki du'ai ghairillah akthar min al-adillati fi syirki sujud wal-ruku' wal-dhabh li ghairillah. Dalil-dalil berkenaan dengan haramnya berdoa kepada selain Allah, syiriknya berdoa kepada selain Allah ini, dalilnya lebih banyak daripada dalil haramnya, syiriknya rukuk, sujud dan sembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Paling banyak sekali. Bahkan sampai kepada puluhan dalil. Solat pun tak banyak dalil, tak banyak tu dalil. Tapi dalil tentang haram ni berdoa pada selain Allah ini, syirik, sangat banyak. Sangat banyak dalil tersebut menunjukkan betapa syiriknya berdoa pada selain Allah Azza wa Jalla. Dan dalil-dalil syiriknya berdoa pada selain Allah ini boleh disimpulkan dalam 9 kelompok. Ha. Pada saya suruh Al-Quran ini kan, kan saya kata dalam mesej, saya minta, mungkin sebab kita akan tengok semua dalil-dalil tentang haramnya syiriknya berdoa bersama. Jadi para masyayikh kita telah kumpulkan banyak-banyak dalil tu, dikumpulkan dalam 9 bentuk. Ada 9 bentuk macam mana Allah Ta'ala nak jelaskan bahawa syiriknya berdoa kepada selain Allah. Buku kita hanya cebisan saja, 1-2 dalil je. Jadi hari ini kita akan tengok apakah dalil-dalil tersebut. Okey, yang pertama, bentuk dalil berkenaan dengan syiriknya doa, iaitu at-tasrih, iaitu penjelasan jelasnya, penjelasan tentang atau dalil yang menjelaskan bahawa berdoa kepada selain Allah itu syirik. Maksudnya direct terus sebut berdoa kepada selain Allah itu syirik. Apa dia? Yang pertama iaitu at-tasrih bi anna ad-du'a ghairillah syirki. Yang pertama tasrih iaitu mensarihkan, menjelaskan, menzahirkan bahawa berdoa kepada selain Allah itu syirik. Ini bentuk pertama dalil, iaitu dalam ayat-ayat yang bentuk yang pertama ni, kelompok yang pertama ni, Allah Ta'ala sebut siapa berdoa kepada selain Allah syirik. Ini yang paling kuat sekali dalil dia. Dalil ini kita boleh jumpa contohnya dalam surah Al-An'am ayat 41. Surah Al-An'am ayat 41. Jadi saya nak semua orang buka surah Al-An'am ayat 41. Ada Quran tak? Ha? Buka, buka Quran. Kalau siapa ada apps, buka apps. Saya bawa Al-Quran, bawa Al-Quran. Okay, surah Al-An'am ayat 41. Tayyib. Syekh Faizal ni Quran tu bagus tu. Ha? Surah Al-An'am ayat 41. Okey. Buku surah apa tu? Syekh Nir. Ha? Buku surah 132. Buku surah 132. Ya, hari ni kelas kita 3 jam eh. Sampai habis ni. Ada 9 kelompok tu, ada maknanya ada 9 dan satu kelompok tu ada paling kurang ada 3 dalil. Jadi hari ni kita tengok 18 dalil, 27 dalil. Jadi kalau satu dalil 10 minit, 5 minit, dalam ada 27. Berapa tu? Ha, 4 jam. Baik, 4 jam hari ni. Jadi dalil yang pertama iaitu surah Al-An'am ayat 41. Apa ayatnya? Qul ara'aytakum, betul tak? Ayat selepas dia. Fadhal, silakan hantar mikrofon. Bal ijahu tad'una. Ayat sebelumnya, ayat 40. Qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullahi aw atatkum as-sa'atu aghayrallahi tad'una in kuntum sadiqin. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in syaa'a wa tansawna ma tushrikun. Cantik ayat tu. Ayat tu kata apa? Qul ara'aytakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Ara'aytakum, macam mana keadaan kamu nanti? Apa pendapat kamu? In ataakum 'adzabullah, kalau datang kepada kamu azab Allah, au atatkumus sa'ah, atau datang kepada kamu hari kiamat, aghairallahi tad'una in kuntum sadiqin, adakah kamu semua akan berdoa kepada selain Allah? In kuntum sadiqin, kalau kamu ini orang-orang yang benar. Bal iyyahu tad'un, bahkan akhirat nanti kamu akan berdoa kepada Allah. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya', dan Allah Ta'ala akan hilangkan segala kesusahan kamu, mengangkatkan segala kesusahan kamu sekiranya Allah Ta'ala kendaki. Watan sauna ma tushrikun. Apa ayat tu terjemahan last sekali tu? Watan sauna ma tushrikun, dan kamu semua akan lupa apa kamu akan tinggalkan. Tan sauna itu tinggalkan, betul tak terjemahan dia? Tan sauna lupakan atau tinggalkan? Tinggalkan. Watan sauna itu perkataan nasiya, lupa. Bukan semestinya lupa je, tinggalkan pun namanya lupa juga. Sengaja tinggal pun lupa juga dalam bahasa Arab tersebut, nasiya. Sebab itulah jumhur mazhab, empat mazhab kata siapa tinggal solat sengaja kena qada. Sebab perkataan tansauna bukan saja sebab maksud dia ialah lupa, boleh juga maksud sengaja tinggal pun tansauna. Sebab itu empat mazhab kata siapa tinggal solat sengaja kena qada. Ha, jadi jangan kata pendapat mazhab tak kuat lah. Kan hadis Nabi kata apa? Man nama 'anil salah, siapa tertidur daripada solat, au nasiyaha. Nasiyaha. Nasiyah tu maksudnya apa? Lupa. Kebanyakan orang terjemah lupa je. Sedangkan tak tahu dalam bahasa Arab juga nasiyah juga maksudnya tinggalkan sengaja. Fal yusalliha, hendaklah dia solat ketika dia ingat. Nasiyah dalam Quran juga boleh buat maksud sengaja tinggalkan. Lepas tu empat-empat mazhab kata wajib qada. Itu tajuk lain. Patah balik tajuk akidah kita. Watansawna ma tusyrikun. Kamu nanti kamu akan tinggalkan apa yang kamu syirikkan dahulu. Maksudnya kamu dulu berdoa kepada selain Allah. Jadi bila akhirat datang nanti kamu akan doa pula ke Allah Ta'ala. Baru sedar. Lalu ketika itu barulah kamu akan tinggalkan apa yang kamu syirikkan dahulu. Ini dalil yang pertama ni jelas menunjukkan bahawa doa itu adalah syirik. Berdoa kepada selain Allah itu adalah syirik. Dapat tangkap tak hubungan dia? Okey, dalil yang kedua dalam bahagian yang pertama ni. Surah Al-Mu'minun ayat 117. Surah Al-Mu'minun ayat 117. Yang ni dalil yang sangat kuat juga. Ini Allah Ta'ala hukum kafir terus. Bukan syirik tu. Allah Ta'ala hukum kafir terus. Kalau syirik mungkin orang boleh kata syirik kecil. Ini Allah Ta'ala terus hukum kafir. Sebab berdoa kepada selain Allah. Surah Al-Mu'minun ayat 117. Jumpa tak ayat dia? Baca ayat dia, Fadhal. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Terjemahkan. Wa man yad'u. Siapa yang berdoa? Ada terjemahan tak? Tak ada terjemahan. Saya terjemah. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang menyeru kepada selain bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain, sembahan sembahan. Siapa yang doa, siapa yang berdoa kepada selain Allah, la burhana lahu bihi, yang mereka tidak ada bukti ke atasnya, dia reka-reka sendiri, bida'ah. Ini dalil bahawa bida'ah itu ada bida'ah yang menyebabkan syirik, ada bida'ah yang tak syirik, ada bida'ah yang syirik. Berdoa kepada selain Allah ni termasuk bida'ah yang syirkiyah. Akhar, la burhana lahu bihi, yang tidak ada bukti bagi mereka ke atas perbuatan mereka itu. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, sesungguhnya hisab mereka nanti adalah pada sisi Allah Ta'ala nanti. Biar Allah yang balas maksudnya. Kemudian hujung tu apa dia? Innahu la yuflihul al-kafirun. Sesungguhnya tidak berjayalah orang-orang yang kafir. Subhanallah. Ayat ni ayat yang paling powerful sekali. Bagi tuan-tuan nak hafal dalil tentang kafirnya berdoa kepada Allah ni, hafal dalil ni. Fata'alallahu al-malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Hafal ayat sebelum ni lagi bagus. Fata'alallahu al-malikul haqq. Maka tinggilah Allah Ta'ala itu al-malikul haqq, raja yang sebenarnya. La ilaha illa hu, tiada Tuhan layak disembah melainkan dia. Wa rabbul arshin azim, dialah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, siapa yang seru selain Allah Ta'ala ini ilahan akhar, la burhana lahu bih, yang mereka tak ada dalil atas perbuatan mereka. Fa innama hisabuhu inda rabbih, sungguh hisab mereka di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, sungguh tak berjaya lah orang-orang yang kafir. Ini ayat ini tasrih jelas, siapa yang berdoa kepada selain Allah hukumnya kafir. Okey, yang ni salin nombor surah, nama surah dengan nombor saja, sebab ada lagi tiga dalil dalam bab ni. Surah Sad, surah Fatir ayat 14. Surah Fatir ayat 14. Surah Ar-Ra'd ayat 14. Cantik, sama je, senang hafal. Surah Rum ayat 44. Ha, semua 444 je. Yang mati ya, empat tu mati. Cina percaya kan? Ha, yang betul lah. Buat syirik ni mati terus. Surah Rum ayat 44. Surah Rum ini Allah Taala kata orang musyrikin itu berdiri naik kapal, fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Orang musyrikin ni bila naik kapal, bila kapal tu goyang kena hentam dengan apa ombak kuat, dia rasa takut nak mati. Ketika tu doa ke Allah Taala bukan main ikhlas. Ya Allah bantulah, ya Allah bantulah, ya Allah, orang musyrikin. Falamma najahu ila al-barr, bila Allah Taala selamatkan mereka kembali di atas darat, idza hum yushrikun, patah balik buat syirik balik. Nampak tak? Dia menunjukkan bahawa ketika mereka doa kepada Allah dengan ikhlas, dia lebih tak buat syirik. Mereka turun kat darat, berdoa kepada selain Allah, mereka buat syirik. Dalil bahawa doa kepada selain Allah hukumnya syirik. Dalil lagi, ada banyak lagi dalil, cukuplah bahagian ini. Okey, ini bahagian yang pertama, iaitu cara Allah Taala jelaskan syiriknya doa ni dengan mengatakan bahawa doa kepada selain Allah Taala syirik, kafir. Bentuk yang kedua pula dalil dalam masalah ni, iaitu Allah Taala menjelaskan bahawa doa itu adalah ibadah. Allah Taala menjelaskan bahawa doa itu adalah ibadah. Dan ibadah bila dilakukan kepada selain Allah, bila ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya syirik. Jadi yang kedua ni macam mana? Allah Ta'ala jelaskan, Allah Ta'ala kata bahawa doa tu ibadah lah. Doa tu ibadah. Jadi bila ibadah, kamu tak boleh beribadah kepada selain Allah. Itu maksudnya. Yang ini kita boleh tengok dalam surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Jumpa dah Syekh Romi bacakan. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Sama lagi. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Kafirin ke kafirun? Kafirin. Kafirin. Okey. Ayat ni kata, وَمَنْ أَضَلُّ, siapakah orang yang paling sesat daripada orang yang menyeru kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah? Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tak boleh memustajabkan permintaannya sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka ini buat tak tahu, ghafil daripada doa mereka. Apa terjemahan ni Syekh? Lalai. Maksudnya orang yang kamu seru tu dalam kubur tu, tolonglah, tolonglah, tolonglah, dia bukan dengar pun, dia bukan boleh tolong apa-apa pun. Ghafilun. Dan kemudian wa idza husyiran nas, dan pada akhirat nanti bila manusia nanti dikumpulkan, wa kanu lahum a'da, orang yang kamu doa tu dulu, orang yang kamu doa tu dulu, katakanlah dia doa kepada wali, wali tu nanti di akhirat kelak, wa kanu bi ibadatihim kafirun, nanti wali-wali tu akan kata yang korang buat ni tak betul, kami berlepas diri daripada ibadah yang kamu telah lakukan. Nampak tak? Wakanu bi'ibadatihim, dan mereka yang kamu seru ni, yang kamu sembah ini, akan mengingkari ibadah yang kamu lakukan. Gariskan perkataan bi'ibadatihim kat situ. Kalau ada pensel lah, kalau sayang Quran tu, pakai pensel. Nampak Allah Ta'ala bi ibadatihim. Allah Ta'ala sebut doa itu sebagai ibadah. Jadi ini ialah hujah yang kuat sebab golongan kuburiyun ni, penyembah-penyembah kubur ni, bila kata, eh jangan beribadah kepada Allah, kita bukan beribadah, kita minta aja. Macam korang minta, korang buat minta tolong, minta orang, minta orang angkat, minta orang bantu kita. Mana ada syirik, mana ada syirik. Kata, tak, Allah Ta'ala telah tasrih dalam Al-Quran bahawa doa kepada selain Allah tu ialah ibadah. Bila ibadah, dia tak boleh doa kepada selain Allah. Satu lagi dalil, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis Nu'man bin Bashir, iaitu ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Imam Tirmizi mensahihkannya. Hadis riwayat Tirmizi, iaitu ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dah. Dah dapat dah bahagian yang kedua. Kita tengok jenis yang ketiga pula. Nak azan dulu? Azan dulu. Baik. Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kita sambung tadi. Tadi jenis yang kedua iaitu apa dia? Allah Ta'ala menjelaskan bahawa doa itu adalah ibadah. Okey, jenis yang ketiga pula iaitu Allah Ta'ala menjelaskan bahawa doa itu adalah ad-din, agama. Allah Ta'ala menggelarkan doa itu dengan ad-din. Dan bila agama, bila doa itu agama, maka agama ni tidak boleh dilakukan kerana selain Allah dan kepada selain Allah. Yang ni kita boleh jumpa dengan jelas dalil ini dalam surah Al-Ankabut ayat 65 muka surat 404. Quran yang Romi pakai tu boleh buka muka surat 404. Atas tu fa idza rakibu. Ni buat tak Romi? 404 atas fa idza rakibu ayat kedua. Surat 404. Tak sama muka surat dia. Ha? Betul. 404 kan? Ha, betul. Quran tu bersama muka surat dia. Tayyib. Baca ayat 65. 65. Saya kata apa tadi? Muka surat 404 ayat 65 surah Al-Ankabut. Siapa yang pakai Quran harfiah macam Nir Akbar pakai, macam Syekh Kamal pakai, macam Syekh Rui pakai, dia akan buka jumpa pusat sama. Siapa pakai Quran biasa pun akan jumpa juga. Ha, sebab alhamdulillah waktu sekarang ni terjemah Quran dia maintain, dikekalkan nombor muka surat tu. Supaya orang bila cari senang. Dulu terjemahan Al-Quran dia dah lari. Pening orang nak cari. Haniskan dia muka surat dia sama, terjemahan dia sama. Jadi barakallahu fik. Ha, macam tu. Betul tak 404 baca Nabi ah? Kan? Entah punya 404 kan? Ha, tayyib. Bagus. Muka surat 404 ayat 65 surah Al-Ankabut. Baca Syekh Rumi. Fa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlisina lahu. Da'allaha. Da'allaha mukhlisina lahu din falamma najjahum ila al-barri ilahum yushrikun. Naam. Terjemahkan. Maka apabila mereka menaiki kapal. Bila mereka menaiki kapal, mereka menaiki kapal maksudnya orang musyrikin itu naik kapal. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Mukhlisina lahuddin. Itu poin saya. Ada perkataan din kat situ tak? Mereka mengikhlaskan, memurnikan doa itu kepadanya. Mukhlisina lahuddin. Allah Ta'ala gelar permintaan mereka kepada Allah di atas kapal itu sebagai ad-din, agama. Mukhlisina lahuddin. Mereka mengikhlaskan pengabdiannya kepada Allah. Tapi itu terjemahan secara makna. Jadi dalam bahasa Arabnya mukhlisina lahu, mereka ikhlaskan diri mereka kepada Allah. Apa yang mereka ikhlaskan? Ad-din itu, agama itu mereka sucikan kepada Allah. Ha. Jadi mereka mensucikan, membersihkan agama. Sekarang ini di atas kapal tu apa yang mereka buat sekarang? Doa. Jadi mereka mensucikan doa itu hanya untuk Allah. Itu maksudnya. Terjemahkan, habiskan. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, mereka ternyata kembali menyekutukan Allah. Mereka kembali mensyirikkan Allah. Maksudnya berdoa kepada selain Allah itu syirik. Itu poin yang nombor satu tadi. Dan ini pula masalah ad-din. Allah Ta'ala menggelarkan doa itu dengan ad-din, agama. Bila doa itu agama, boleh tak agama dibuat kepada selain Allah? Mana boleh, hukumnya syirik. Dapat tangkap tak poin saya ni? Ha? Sebab kita nak bagi nak lawan ahli bid'ah ni. Jangan lawan ahli bid'ah umum-umum je. Kita nak lawan ahli bid'ah kena spesifik. Di atas dalil yang jelas. Kan ada corner kita dah jam. Ini kita kata ada 9 wajah syiriknya doa ni. Yang keempat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa balasan bagi orang yang berdoa kepada selain Allah ini ialah azab di neraka. Iaitu Allah Ta'ala mengancam orang yang berdoa kepada selain Allah Ta'ala ni dengan azab. Allah Ta'ala menyebut bahawa siapa yang berdoa kepada selain Allah ni termasuk orang yang diazab. Kat mana boleh jumpa jenis macam ni? Iaitu dalam surah Syuara ayat 213. Kita buka muka surat terus. Muka surat 376. Muka surat 376 dalam surah Syuara ayat 213. Muka surat 376. Dah buka dah. Yeah, baik baca Syirami. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. Jelas ayat ni. Terjemahkan dia. Maka janganlah kamu menyembah Tuhan selain Allah. Anda nampak tak? Buku ni terjemah menyembah, menyembah. Tad'u, berdoa. Menyeru. Berdoa, menyeru. Sebab itulah dalam bahasa Arab, doa ada terbahagi pada dua jenis doa. Doa dalam syarak ada dua jenis doa. Satu dipanggil doa ul ibadah. Yang pertama apa ni? Doa, doa ul ibadah. Yang kedua doa ul mas'alah. Doa ul mas'alah. Pertama doa ibadah. Yang kedua doa mas'alah. Doa mas'alah ni doa permintaan. Doa ul ibadah ni apa dia? Itu setiap amalan soleh yang kita lakukan terkandung padanya doa. Setiap amalan soleh yang kita lakukan dalamnya ada doa. Sebagai contoh, kenapa entah solat? Soalan nak tanya entah, kenapa entah solat? Kenapa entah solat? Kerana perintah Allah. Ya, kenapa kena ikut perintah Allah? Ha? Ibadah. Ya, kenapa nak kena ibadah kepada Allah? Sebab apa? Kenapa you bersungguh-sungguh solat ni? Tak tahu sebab apa? Ha, Syekh Mukhlis. Mukhlis kan? Ha, entah Mukhlis. Lama tak nampak Mukhlis ni. Nampak kita tanya dia terus. Ha, Syekh Mukhlis. Nah. Kenapa kita solat? Saya tak tahu sebab apa solat. Sebab apa pergi kerja? Cik nafkah, dapat duit, dapat gaji. Siapa yang tak solat? Mengharapkan ganjaran daripada Allah, syurga daripadanya, dan tak nak masuk neraka. Seolah-olah bila kita solat tu, Ya Allah, Ya Tuhanku, ini aku menunaikan segala perintahmu, Ya Allah. Kurniakanlah aku syurga dan jauhkanlah aku daripada azab neraka. Jadi seolah-olah masa kita doa, masa kita solat tu, kita sedang berdoa. Kenapa kita sedekah? Sebab sedekah ni Nabi kata, ittaqun nar walau bisyiqqin tamarah. Selamatkan diri kamu daripada neraka walaupun dengan sepotong kurma. Maksudnya, aku sedekah ni, Ya Allah, sebab aku tak nak masuk neraka, Ya Allah. Aku nak masuk syurga. Seolah-olah dalam sedekah itu ada doa. Bahagian yang kedua pula, doa permintaan. Doa permintaan ni, doa, Ya Allah, itu aku, bantulah aku, Ya Allah. Satu kenapa dalam terjemahan Al-Quran, dia terjemah apa tadi? Entah punya, barang siapa yang menyembah, dia terjemahkan dengan doa ul ibadah. Sedangkan dia merangkumi doa ul ibadah wa doa ul mas'alah. Mana barang siapa yang menyeru selain Allah dan barang siapa yang beribadah kepada selain Allah. Itu maksud yad'u. Sebab kita yad'u doa. Faham tak? Kenapa terjemahan jadi ibadah? Jadi ustaz, ustaz terjemah mana ada doa ustaz? Itu beribadah. Jadi jahil syarak. Doa dalam syarak ada dua jenis doa, doa ul ibadah beribadah dan doa ul mas'alah. Jadi patah balik pada ayat tadi surah Syuara tadi. Baca sekali lagi Syirumi terjemahan dia. Maka janganlah kamu menyembah Tuhan selain Allah. Ayat tak betulkan terjemahan dia bagi mantap. Maka janganlah kamu berdoa kepada selain Allah dengan doa ibadah dan doa ul mas'alah. Maka janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. Termasuk orang yang diazab. Itu poin dia. Berdoa kepada selain Allah akan menjadikan orang itu termasuk orang yang diazab. Ustaz Nan, nak solat isyak dulu ke atau teruskan? Terus lagi. Okey, tak apa. Okey. Teruskan. Jadi ini yang jenis yang keempat. Yang kelima pula, Allah Ta'ala menyebut bahawa doa kepada selain Allah ini adalah satu bentuk kesesatan. Allah Ta'ala menyebut bahawa berdoa kepada selain Allah ini sesat. Yang ni kita boleh jumpa dalam surah Ahqaf tadi yang kita sebut tadi, ayat 5 sampai 6. Tak perlu buka lagi dah. Surah Ahqaf tadi, surah Ahqaf ayat 5 sampai 6. Dan satu lagi surah Al-Hajj. Ah, bagus ni, musim-musim haji ni kita buka. Buka surah Al-Hajj, muka surat 3, 3, 3. Senang ingat, Masya Allah. Dalil ni semua senang ingat. Kita je malas. Buka muka surat 3, 3, 3. Tadi 4, 0, 4. Tadi 3, 3, 3. Maksudnya tak ada hujah lah. Allah Ta'ala kata susah sangat kalau jumpa ayat kan. Susah pun ayat 3, 3, 3 dalam Quran. Allah Ta'ala kata orang yang paling, orang yang sesat. Apa ayat dia? Surah Al-Hajj ayat 12. Surah 3, 3, 3. Bacakan Syekh Romi Abu Umar. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. ما شاء الله. Terjemahkan. Dia meniru kepada sesuatu yang benar. Ah, nampak? Meniru pula terjemahkan. Meniru pula terjemahan. Ini kata terjemahan ini pun mutakhabbat, mutakhabbat. Yang terlakhbat. Nampak tu senang sekali siapa berdoa tu di situ. Siapa yang berdoa kepada selain Allah kan senang. Ni pening-pening. Kejap menyuruh, kejap ibadah. Sebab apa? Depa ni sebenarnya depa nak kona kita ni. Lepas tu terjemahan ni bila terjemahan salafi yang buat terjemahan. Lepas ni kita minta ustaz salafi yang pakar bahasa Arab ni terjemah Quran. Wa may yad'u min dunillah, sambung. Sekali lagi terjemahan dia. Dia berdoa selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh. Itulah kesesatan yang jauh, itu poinnya. Jadi jenis yang kelima ni Allah Ta'ala jelaskan bahawa berdoa kepada selain Allah Ta'ala itu ialah sesat. Yang keenam, berdoa kepada selain Allah itu zalim. Berdoa kepada selain Allah Ta'ala itu bentuk kezaliman. Surah Yunus ayat 106. Buka muka surat 220. Ha, senang lagi ingat 220. Tadi 440, tadi 404, 220, 333. Ha. Semua nombor cantik punya naik. Buka surah Yunus ayat 106. Muka surat 220. Jumpa dah, Cik Rumi? Bacakan. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Masya Allah. فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Terjemahkan. Dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat. Ini menyembah pula lah. Pening tak terjemahan. Kejap menyembah, kejap seru, kejap doa. Jadi sebelum itu, janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Berdoa itu dengan doa ibadah, dengan doa ul masalah. Kan senang? Jadi masuk dalam tu beribadah dan juga masuk dalam tu doa, permintaan, menyeru. Dan janganlah engkau berdoa sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Kerana jika engkau lakukan yang sedemikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Zalim, Masya Allah. Dan kita semua tahu bahawa inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar. Yang ketujuh, bahawa doa selain Allah itu adalah syafat. Tulis tu syafat. Buruk punya bunyi dia. Syafat. Shin ta ta. Syafat. Saya sengaja sebut syafaat. Ha, so tuan-tuan, bila kita dengar something pelik, kita ingat tak? Syafaat. Syafaat. Bukan ketot. Syafaat. S-Y-A-T-O-T. Syafaat. Kita boleh jumpa dalam surah Al-Kahf ayat 14. Muka surat 294. Kejap lagi baca tu. Kita baca kejap lagi, kita akan terjemahkan syafaat tu. Buka muka surat 294. 294 surah Al-Kahf ayat 1 ayat 14. Panjang. Baca terjemahannya. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Kami tidak berdoa Tuhan selain Dia. Kami tidak berdoa Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, andai kami melakukan sedemikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh daripada kebenaran. Ha, syafaat itu maksudnya perkataan yang sangat jauh daripada kebenaran. Maksudnya, kalau kami berdoa kepada selain Allah, maka kami telah mengucapkan satu perkataan yang sangat batil, sangat salah, sangat jauh daripada kebenaran. Itu maksud syafaat. Maksud syafaat, perkataan yang sangat jauh daripada kebenaran. Jadi, berdoa kepada selain Allah itu adalah syafaat. Syafaat. Ha, cantik. Jadi ini ilmu yang baru. Yang ke-8. Yang ini ayat ni banyak juga, iaitu Allah Taala perintahkan hanya untuk berdoa kepada Allah Taala sahaja. Okay. Yang ni qul innama ad'u rabbi fa innahu ahsana mathwaya. Saya tak jumpa ayat. Okey. Yang ni contohnya dalam hadis Nabi, Al-Quran, kita ambil Al-Quran dulu lah. Qul innama ad'u rabbi. Sekejap ya. Innama ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada. Surah Al-Jin ayat 20. Surah Al-Jin ayat 20. Surah Al-Jin ayat 20. Muka surat 573. Ayat 20. Bacakan. Qul innama ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada. Ha, cantik ayat ni, cantik, mantap. Pendek tapi jelas. Apa ayat ni terjemahkan? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Tuhanku dan aku tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Ha, nampak? Katakanlah wahai Muhammad, innama, dalam bahasa Arab, innama ni dipanggil uslubul hasar, iaitu maksudnya hanya menspesifikkan. Lepas tu diterjemah, katakanlah wahai Muhammad, aku hanya. Lepas tu dalam buku terjemahan lama, hanya, senya, dia kata. Sesungguhnya hanya. Maksudnya aku tak ada benda lain lah. Kalau saya kata ana ustaz, saya ustaz, tapi saya mungkin ada buat kerja lain juga. Saya ada bisnes, saya driver, saya apa lain. Ana ustaz. Tapi kalau kata innama ana ustaz, maksudnya aku tak ada kerja lain dah. Aku tak ada buat grab, tak ada jual madu, tak ada apa, semua tak ada. Aku ustaz je. Qul innama ana ustaz. Kalau kata innani ana ustaz, sesungguhnya aku ustaz, itu boleh lagi maksudnya aku ada kerja lain. Tapi innama ana ustaz, sesungguhnya aku hanya ustaz, aku tak buat kerja lain dah. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, Qul innama ad'u rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya hanya aku seru Allah Ta'ala saja. Wala usyriku bi rabbihi ahada, dan aku tak syirikkan dia dengan sesuatu pun. Maksudnya lawan kepada doa itu adalah syirik. Jadi doa kepada selain Allah itu syirik. Jadi ayat ni menjelaskan bahawa kita diperintahkan hanya berdoa kepada Allah. Dan ayat ni banyak dalam Quran. Dan yang kesembilan, yang terakhir sekali, larangan untuk berdoa kepada selain Allah. Larangan ini kita boleh jumpa dalam surat yang lama, sama juga, ayat 18. Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allah ahadan. Terjemahkan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu untuk Allah, maka berdoa apapun di dalamnya selain Allah. Okey, ayat ni kita kena hurai dalam sikit. Allah Ta'ala kata apa? Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid, sesungguhnya masajid, masjid itu, masajid itu adalah milik Allah. Dalam bahasa Arab, masajid boleh bawa tiga maksud. Ni dengar ni betul-betul. Dalam usul salasah diuraikan benda ni. Sebab tapi kita masukkan dalam perbincangan hari ini. Masajid dalam syarak ada tiga maksud. Satu, masjid. Masajid itu ialah jamak kepada masjid. Jadi kalau terjemahan yang pertama ni maksudnya sesungguhnya masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu berdoa di dalamnya selain Allah. Jelas tak? Okey. Tapi mungkin ada orang lain buruk. Oh, maksud dalam masjid dia tak disuruh Allah. Luar masjid bolehlah. Yang ni kita kata, kita jawab dengan maksud kedua masjid. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut apa dia? Aku diberikan lima, okay. Maksud kedua masjid adalah tempat ibadah. Maksudnya bukan hanya masjid dia. Maksudnya bukan hanya maksudnya masjid macam masjid ni. Mana-mana tempat yang kita mendirikan ibadah padanya juga dinamakan masjid. Apa dalilnya? Kalau orang tengok, apa dalilnya ustaz? Ha? Ha? Toilet. Ada dekat-dekat lah tu. Nabi kata u'titu khamsan. Hadis ni Sahih Bukhari, dalam kitab Taharah. Aku diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada rasul-rasul sebelumku. Antara lima-lima perkara tu, salah satunya Nabi kata wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dijadikan bagiku ini, bumi ini semuanya adalah masjid dan juga tahur, dan boleh digunakan untuk bersuci. Dijadikan bumi ini kesemuanya adalah masjid. Maksudnya, kita boleh solat tepi jalan, boleh solat atas padang, boleh solat atas bukit, boleh solat atas gunung, boleh solat dekat tepi sungai, boleh solat tepi pantai. Naam. Dia tak ada tempat spesifik untuk ibadah. Sebab apa? Kita kata, Nabi kata, dijadikan bumi ini semuanya masjid bagiku, kecuali tiga tadi Syekh Nir sebut, ilal maqbara wal hammam, melainkan kubur dan juga toilet. Maksudnya semua tempat boleh solat. Jadi tak perlu nak tunggu RNR orang nak solat. Orang kita. Jadi Nabi sebut bumi ini semuanya masjid. Maksudnya di mana saja tempat yang kamu dirikan ibadah kepada Allah, maka itu dinamakan masjid. Faham tak? Jadi kalau orang tu beribadah kat kubur, kamu telah jadikan kubur itu masjid. Jadi mana boleh seru selain Allah? Wa anal masajida lillah. Kalau kata, jangan seru selain Allah di masjid. Dia kata, ini bukan masjid, ni kubur. Tak, Allah Ta'ala kata, mana saja kamu beribadah, dan kita sebut tadi dah bahawa doa itu ibadah, maka tempat itu dinamakan masjid. Dah, faham dah ni? Yang kedua. Macam apa yang macam terkulat-kulat macam, faham tak ni? Tak apa, kita pindah, tertarik jari sama. Elak lah, ok. Belajar, kita sabar belajar, okay? Yang ketiga, masjid juga maksudnya adalah anggota yang digunakan untuk bersujud. Tangan, kaki, lutut, dahi, ini juga dipanggil masjid. Sebab dalam bahasa Arab ada panggil isim alat, ha, ataupun isim makan. Okey, boleh kata masjid iaitu tempat alat yang digunakan untuk bersujud, iaitu tangan, kaki. Maka alat ayat ni seolah-olah kata apa? Wa annal masajida lillah, anggota-anggota sujud kamu ini semua milik Allah. Maka janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah dengan menggunakan anggota ni tadi. Jelas tak? Jelas. Jadi ayat ni kata wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu menyeru kepada selain Allah azza wa jalla. Dah. Selesai tak? Okey. Jadi kita sebutkan tadi bahawa berdoa kepada selain Allah ni syirik. Di manakah sisi-sisi syirik yang berada dalam doa ni? Maksudnya dalam doa ni dekat bahagian mana dia syirik? Okey. Pertama, berdoa kepada selain Allah ini membawa kepada syirik dalam uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Pakai mikrofon. Pengesaan kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam bentuk ibadah. Maksudnya kita mengesakan Allah dalam ibadah. Dan ibadah kita doa, tawakal, berharap, lagi apa lagi? Takut, memuji, sana, alhamdulillah, tawajjuh, mengharap, memberikan kesungguhan kita, tawajjuh, berikan wajah kita, menghadapkan wajah kita, az-zul, menghinakan diri. Jadi, dalam doa ada ibadah doa tu sendiri. Doa tu dah ibadah dah. Dalam doa ada ar-raja, pengharapan. Dalam doa ada tawakul, pergantungan. Dalam doa ada az-zil, penghinaan diri kepada orang yang kita minta. Az-zul, Dalam doa ada tawakal. Dalam doa ada as-sana. Itu kita memuji dengan pujian-pujian kepada orang yang kita minta. Dan dalam doa juga kita ada at-tawajjuh tadi, mengharapkan wajah kita kepada, menghadapkan wajah kita kepada. Jadi semua yang kita sebutkan tadi itu adalah ibadah tau. Jadi semua benda tadi, tawakal, harap, takut, tak diberikan bantuan, semua ni dihadapkan kepada selain Allah. Maka jadi syirik. Syirik dalam masalah uluhiyah. Ha? Yakin. Ha, syirik dalam masalah uluhiyah. Yang kedua, dia syirik dalam masalah rububiyah. Seolah-olah bila kita kata, wahai wali fulan, kami dalam kesusahan ni, banjir besar, bantulah kami. Seolah-olah yang menguasai banjir itu adalah wali itu sendiri. Maka ini syirik dalam rububiyah. Rububiyah. Yang ketiga pula, kalau berdoa yang tak hadir pula, yang gaib tadi. Dia tadi, Ustaz Nan bantulah saya, Ustaz Nan bantulah saya kat KL. Dengan iktiqat bahawa Ustaz Nan boleh mendengar permintaan saya. Maka ini syirik dalam masalah asma' dan sifat. Nama-nama dan sifat Allah. Seolah-olah kita anggap bahawa saya sebut, Ustaz Nan tu daripada jauh dia boleh mendengar permintaan saya. Ada satu ustaz tu mengajar kat masjid kat rumah saya. Dan tuan-tuan, tuan-tuan terangkan ni. Kalau tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan seru je nama Syekh Abdul Qadir Jilani. InsyaAllah bantuan itu akan datang. Segera datang. Tuan-tuan, barakallahu fiik. Syekh Abdul Qadir Jilani kubur dekat mana? Iraq kan? Iraq. Iraq. Bila kita kata, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, dia boleh dengar permintaan kita. Pertama, kita iktiqat dia ada pendengaran macam Allah Ta'ala punya pendengaran. Aisyah radhiyallahu anha, bila berlakunya kisah Al-Mujarilah, perempuan yang mengadu dia kena zihar, kena cerai dengan suami dia tu, dalam rumah Nabi. Rumah Nabi tu kecil ya, bukan besar mana pun. Nabi dengan perempuan tu di satu sudut, Aisyah satu sudut. Aisyah kata, aku tak dengar suara pun perbincangan tu. Suara dengan suara perlahan. Tiba-tiba Aisyah kata, tiba-tiba turun satu surah kata, laqad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar suara wanita yang telah mengadu kepada kamu wahai Muhammad. Aisyah kata, subhanallah alladhi yasma'u kullal aswat. Maha suci Allah yang mendengar semua jenis suara dalam semua jenis bahasa. Jadi katakanlah orang dekat Rusia kata, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, cakap bahasa Rusia. Orang kat Jepun kata, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, bantulah. Kita kat Malaysia kata, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, bantulah. Orang kat Argentina kata, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, bantulah. Seolah-olah kita anggap bahawa Syekh Abdul Qadir Jailani faham semua bahasa-bahasa ni semua. Macam Allah Ta'ala. Syirik dalam masalah al-asma' was-sifat. Nampak tak? Dahsyat tak syirik ni? Lepas tu syirik doa ni tergabung tiga-tiga jenis syirik sekali. Subhanallah. Tergabung padanya tiga-tiga jenis syirik. Tayyib. Maka itulah kesimpulan daripada bab doa ni. Mari kita masuk kitab. Baru nak masuk kitab. Ustaz nak nyamar lah. Banyak orang yang tumbuh nyamar saya. Ustaz ni kalau ceramah 2 jam terus. Nak buat macam mana? Sabar je lah. Okay, mari baca. Bismillah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَنْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan janganlah kamu menyembah apa berdoa pada apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ni ada empat pengajaran. Pertama, larangan berdoa kepada selain Allah. Larangan berdoa kepada selain Allah. Ya, siap bisa jadi lama sangat ni cik tuan. Yang kedua, larangan berdoa kepada setiap yang tidak bermanfaat dan tidak beri mudarat. Apa beza yang pertama dengan kedua ni? Yang kedua ni dia spesifikkan bahawa antara sebab tak boleh berdoa kepada selain Allah adalah sebab selain Allah ni tak bawa manfaat dan tak bawa mudarat. Itu poin dia. Nabi tak bawa manfaat mudarat, wali pun tak bawa manfaat mudarat, batu lagi tak bawa manfaat dan mudarat. Sebab mereka sendiri menerima mudarat dan mereka sendiri menerima manfaat. Kalau mereka boleh bawa mudarat, boleh tolak mudarat daripada orang, diri sendiri dululah yang tak kena mudarat. Kan? Betullah Allah Taala kata dalam Quran, "Lau kuntu a'lamul ghaib," kata Allah Taala, "Wahai Muhammad, katakanlah kalau aku ni tahu benda yang baik, lastakthartu minal khair," aku akan tambahkan kebaikan lagi. Nabi sakit, Nabi kena racun, Nabi kena apa, dia sini tak boleh keluarkan mudarat. Tiba-tiba kita nak minta Nabi. Jadi ini batil. Yang ketiga, ayat ini menjadi dalil bahawa menjelaskan akan kesalahan kaum musyrikin yang mengatakan bahawa syirik ini apabila menyembah berhala sahaja. So puak-puak musyrik ni bila kita kata jangan sembah kubur, jangan sembah ni, jangan sembah wali, kata yang syirik tu sembah berhala, bukan sembah wali. Dalam ayat ni kata apa? Jangan seru yang tak bawa manfaat dan tak bawa mudarat. Adakah berhala saja yang tak bawa manfaat dan tak bawa mudarat? Tidak, manusia pun tak bawa manfaat dan tak bawa mudarat. Yang peliknya, golongan Asy'ariyah sifat 20 ni bawa manfaat, mudarat ni bukan main strict betul. Bahkan kalau kita minum air ni, bismillah, tak boleh kata air ni menghilangkan haus. Allah yang menghilangkan haus. Oh, bab tu bukan main strict. Tapi bila buat berdoa selain Allah Ta'ala, boleh belaka. Pelik betul. Orang Asy'ariyah sifat 20 ni, kalau kita kata, oi, sedap air ni, hilang haus. Apa yang hilang haus? Air ni. Syirik. Dia kata, tak boleh kata air hilangkan haus. Air tu sebab saja. Okey, taib. Maksudnya air tak buat manfaat, tak mudarat kan? Taib. Manusia buat manfaat, mudarat tak? Tak buat manfaat, mudarat. Dan Allah Ta'ala kata, jangan seru orang yang tak buat manfaat dan tak buat mudarat. Termasuklah wali, nabi dan semuanya. Subhanallah. Tanaqud akidah Asy'ariyah sifat 20 ni. Waktu saya sebut banyak kali ya. Siapa kata mazhab Asy'ariyah ni okey? Sebab ada dua aje. Dia tak faham akidah Islam atau tak faham akidah Asy'ariyah. Dua je sebab. Asy'ariyah ni pun okey dia. Tak salah, ahli sunnah. Siapa yang kata macam tu, dia jatuh pada dua sebab, dua isu je. Sebab dia tak faham tauhid Islam atau dia tak faham tauhid Asy'ariyah. Mungkin dia belum kaji dalam-dalam Asy'ariyah punya masalah. Tauhid tu cerita lain. Habis ustaz orang kata Asy'ariyah tu ahli sunnah. Asy'ariyah tu ahli sunnah bila bab lawan dengan Syiah je, itu je. Lawan dengan Syiah, Asy'ariyah geng kita. Tapi bab lain tak. Dia tak geng kita langsung. Okey, habis cerita tu tajuk lain. Yang keempat, ayat ni jelas menunjukkan bahawa berdoa kepada selain Allah Ta'ala itu syirik. Berdoa kepada selain Allah Ta'ala itu syirik. Macam mana pula ustaz? Iaitu kamu termasuk orang-orang yang zalim, dan syirik itu ialah kezaliman yang paling besar. Alhamdulillah. Dah, dalil yang kedua pula. Wa in Ayat ini sebenarnya sama juga macam ayat yang sebelumnya, iaitu yang tidak membawa manfaat dan tak bawa mudarat itu tidak layak untuk kita berdoa kepadanya. Maksudnya dia kata apa? Jika Allah nak timpakan satu kemudaratan, maka tidak ada dapat menghilangkannya dengan Allah. Jadi buat apa pergi doa pada selain Allah? Dan kalau Allah Ta'ala nak hendaki kebaikan kamu, tak ada siapa boleh tolak kurnia Allah. Maka itu adalah hanya Allah Ta'ala. Maka berdoalah kamu kepada Allah. Dia menunjukkan bahawa apa dia? Bahawa yang bawa manfaat dan mudarat hanyalah Allah Azza wa Jalla. Okey, tayyib. Seterusnya ayat dalil yang ketiga. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqan wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Sesungguhnya kamu sembah selain Allah tidak mampu memberikan rezeki, ha, tak bawa manfaat dan mudarat. Rizq. Sebab apa rezeki? Sebab banyakkannya orang yang berdoa kepada selain Allah ni masalah rezeki, betul tak? Kalau kita ke kubur-kubur dan pergi jumpa bawa ayam sembelih apa semua, itu semua bab rezeki. So dia bukakan rezeki. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah. Fabtaghu. Fabtaghu. Bahasa Arab fabtaghu itu adalah arahan. Itu fi'il amar. Fabtaghu. Maka mintalah. Jadi fi'il amar. Fi'il amar tu maksudnya apa? Kata arahan. Bila dia kata arahan, hukumnya wajib. Kaedah usul fiqah sebut al-amru yaqtadi al-wujub. Perintah itu membawa hukum wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala kata fabtaghu indallahir rizqa. Allah Ta'ala tak kata fabtaghu ar-rizqa indallah. Dengar ayat dia betul-betul eh. Allah Ta'ala tak cakap fabtaghu ar-rizqa indallah. Carilah rezeki yang di sisi Allah. Mintalah rezeki yang di sisi Allah. Nampak tak? Rezeki itu dia letak di belakang. Carilah yang ada pada Allah itu rezeki yang ada padanya. Bahasa Melayu tak ada, dia tak ada beza. Bahasa Melayu tak ada beza. Susah nak bezakan. Susah nak cakap. Contohnya, handphone di sisi saya. Mintalah handphone yang di sisi ustaz. Handphone di sisi ustaz. Handphone di sisi ustaz. Nah, kau nak kata di sisi ustaz ada handphone. Ada beza tak? Dalam bahasa Melayu tak ada beza. Tapi dalam bahasa Arab ada beza. Ar-rizqu indallah. Rezeki di sisi Allah. Ayat tu boleh bawa maksud, boleh juga rezeki di sisi orang lain juga. Tetapi kalau kita kata indallahir rizq, rezeki tu di belakang, indallah tu kat depan. Maksudnya rezeki hanya di sisi Allah. Faham tak ni? Kalau kita tak rezeki kat depan, ar-rizqu indallah, rezeki itu di sisi Allah. Dia boleh bawa maksud rezeki di sisi Allah, dan boleh juga rezeki itu ada di sisi makhluk yang lain. Tetapi kalau kita kedepankan indallahir rizq, maksudnya rezeki itu hanya di sisi Allah. Oh, subhanallah. Orang tak ngaji bahasa Arab, dia tak faham dapat, dia tak dapat ni. Lepas tu ada sunnah ni yang paling kuat pegang bahasa Arab. Lima isi bayi terhubung, kena buat kelas bahasa Arab. Eh, Syekh Faizal kan bahagian kuliah kan, ha, kena buat. Syekh Faizal dulu kena pandai bahasa Arab. Ha ni ha, Fauzi yang mana muda semua ni. Yang bawah 40 lagi ni. Kena pandai bahasa Arab. Pakcik Nepiah pun kena juga pakcik ni. Baik, mukhlis siapa semua entah pun kena, masya-Allah. Yang mana muda ni. Ini kekuatan ahli sunnah. Fabtaghu indallahi rizq, maksudnya carilah rezeki yang hanya ada di sisi Allah. Terjemahan ni kata apa? Dan hendaklah mintalah rezeki itu di sisi Allah. Eh, tak power terjemahan dia. Tak power, tak power. Maksudnya ayat kata, maka mintalah rezeki yang hanya ada di sisi Allah. Sebab itulah bos bayar gaji tapi tak bagi rezeki. Dengar ni. Bos bayar gaji tapi dia bukan bagi rezeki. Kerajaan bagi BRIM tapi dia tak bagi rezeki. Ar-rizqi indallah. Innallahu war-razzaq dzul quwwatil matin. Allah Ta'ala itulah ar-razzaq dzul quwwatil matin, yang punya kekuatan yang sangat perkasa. Dah, selesai. Naam. Jadi dalil bahawa wajibnya berdoa kepada selain Allah dan berdoa hanya kepadanya sahaja. Dalil yang seterusnya. Waman adallu mimman yad'u min Waman adallu. Waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. وَمَنْ أَضَلُّ, siapakah orang yang paling sesat daripada orang yang menyeru kepada selain Allah? Ini pengajaran yang pertama. Siapa seru selain Allah Ta'ala, dia sesat. Yang kedua, siapakah yang paling sesat daripada orang yang seru selain Allah? Ayat ni dalam bentuk soalan, betul tak? Tapi dia bukan soalan nak jawapan. Ini dipanggil soalan berbentuk bantahan. Macam bos marah, siapa suruh kau buat macam ni? Soalan tu nak tahu jawapan ke? Tak lah. Soalan tu marah, kenapa kau buat? Soalan tu bukan kenapa nak jawapan. Maksud kau jangan buat benda tersebut. Ulama bahasa Arab kata, suatu benda yang dilarang itu bila datang dalam bentuk soalan, dia lebih-lebih bertambah larangannya, bertambah kuat larangannya. Contohnya, jangan minum air dalam kelas. Ini bukan ini saja contoh, eh, daripada tak minum pula kan. Ini contoh. Cik Nepi dah habis betul dah tu, eh. Jangan minum air dalam kelas. Tapi kata, siapa yang bagi benar, siapa yang paling jahat, buruk sekali daripada orang yang minum dalam kelas? Mana lagi kuat? Sebab bila datang dalam bentuk soalan, seolah-olah dia kata tak ada lagi lah yang paling teruk daripada orang tersebut. Lepas tu kata Syekh, dia kata an-nafya fi siqatil istifham ablagh min nafil mujarrad. Larangan dalam bentuk istifham, dalam bentuk soalan, lebih tinggi, lagi kuat lagi larangannya daripada bentuk larangan macam tu saja. Jangan minum dalam kelas. Kan? Bila kata, jangan minum dalam kelas. Kalau saya tanya, siapakah yang lebih teruk daripada orang minum dalam kelas? Jelas lah tu, tak ada siapa berani lah. Okey? Wa dhalika naftariq al-istifham, iaitu masyubun min at-tahaddi. Kenapa? Kerana larangan dalam bentuk soalan ini, dia seolah-olah ada cabaran. Dia mencabar orang tersebut. Siapa suruh kau buat? Macam cabar. Ada siapakah lebih tinggi autoriti daripada aku? Ha, jadi itu menyebabkan dia lebih, ya, jangan buat dengan siapa suruh kau buat benda ni? Mana lagi kuat? Yang kedua lagi kuat. Sebab yang kedua tu seolah-olah dia kata, siapa yang suruh ni, dia telah mencabar autoriti aku sebagai ketua contohnya. Naam. Sebab itulah antara bab berdiri anak, jangan tanya soalan tu ke anak. Jangan cakap, jangan marah anak, tak sesuai. Semua ayat sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik, aku berkhidmat dengan Nabi SAW 10 tahun. Sekali pun Nabi tak pernah kata benda yang aku tak buat, kenapa kau tak buat? Dan apa yang aku buat salah, kenapa kau buat macam tu? Anas pun kata 10 tahun aku kerja dengan Nabi, tak pernah sekali pun Nabi buat macam tu. Subhanallah. Sebab dia bentuk tahaddi, dia bentuk cabaran. Jadi cakap ke anak, "Sama-sama buat macam ni." Seolah-olah kita mencabar anak kita. Kata, "Akulah dalam hati kita, akulah." Subhanallah, sunnah Nabi yang sangat cantik. Dalil yang keempat ni juga, pengajaran yang kedua, bahawa berdoa kepada selain Allah Ta'ala ini adalah ibadah. Okay. Sebab apa? Ada wa idza khusyiran nas wa kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim, dan mereka akan mengingkari ibadah-ibadah mereka, pemujaan-pemujaan mereka itu bi ibadatihim. Gariskan perkataan ibadah. Berapa pengajaran dah saya sebut? Tiga kan? Satu paling sesat. Yang kedua? Ha? Untuk soalan, yang ketiga dia adalah ibadah. Yang keempat, ini adalah bantahan kepada orang musyrikin yang kata beribadah, berdoa kepada selain Allah ni jadi syirik pada berhala sahaja. Sebab tengok ayat tu, pertama dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai daripada memerhatikan doa mereka. Mereka lalai dari memerhatikan doa mereka. Ini siapa? Orang yang berdoa ke orang yang didoa? Yang didoa, yang diminta doa daripadanya. Adakah batu boleh lalai? Adakah batu boleh lalai? Adakah pokok boleh lalai? Adakah berhala-berhala patung boleh lalai? Tak boleh. Yang lalai itu apa? Manusia. Yang lalai itu jin. Ini menunjukkan bahawa orang musyrikin pada zaman itu bukan sembah batu sebab dia batu. Sebenarnya dia sembah jin, dia sembah manusia, dan sembah malaikat. Dan mereka seru tu, yang mereka seru tu, mereka seru jin, yang mereka seru tu seru malaikat dan seru para nabi. Faham tak? Itu satu. Yang kedua, ayat tu kata apa pula? Dan apabila manusia itu dikumpulkan pada hari kiamat, nescaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka. Batu jadi musuh macam mana? Tak ada cakap. Yang kedua, dia akan mengingkari pemujaan-pujaan. Yang boleh ingkar ni siapa? Orang manusia, jin, malaikat. Satu Nabi Isa alaihissalatu wassalam, di akhir surah Maidah berlaku dialog antara Nabi Isa dengan Allah Azza wa Jalla tentang isu ni. Apa dia? Iaitu a anta qulta linnas. Kata, wahai Isa, engkau ke yang cakap dekat manusia, ittakhiduni, ambillah aku dan juga ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Inilah dialog antara Nabi Isa dengan Allah. Nabi Isa kata, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tak layak bagi aku untuk cakap benda yang tak sepatutnya aku cakap. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa dalam diriku ya Allah, aku tak pernah suruh orang sembah aku. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum, aku tak pernah kata pada mereka melainkan ubudullah, sembahlah Allah, jangan sembah aku. Itu satu. Itu dialog antara Nabi Isa dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, malaikat. Allah Ta'ala kepada malaikat, wahai malaikat, aha ula illadhi kanu iyyakum ta'budun. adakah mereka ni dulu yang sembah kamu? Mereka kata, mana ada ya Allah, masih ke ya Allah? Mereka bertakut. Innahum kanu ya'budun al-jin. Jadi sembah jin sebenarnya. Sembah syaitan. Malaikat pun kata, tak mana ada sembah kita orang, tak sembah kita orang, mana ada nafi. Yang dia sembah tu jin sebenarnya. Bukan aku, bukan kami malaikat. Maksudnya apa? Mereka engkari perbuatan syirik yang dilakukan. Yang engkar tu mesti manusia, jin atau batu, tak ada engkar. Jadi ini bantahan kepada golongan musyrikin yang kata syirik itu hanya doa kepada apa dia? Berhala. Jadi zahir daripada ayat ini yang dimaksudkan doa itu adalah doa orang yang mati lah. Sebab Allah Ta'ala kata man la yastajibalah. Ini poin yang kelima pula. Tengok ayat tu, wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Man la yastajibalahu. Yastajibulah. Orang yang menyeru, man dalam bahasa Arab, man tu siapa? Man ini dia tak digunakan pada orang tanya, ma anta ke man anta? Man anta. Siapa awak? Sebab man ni digunakan untuk benda manusia. Jadi ayat ni kata, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyeru? Orang-orang yang tidak boleh menjawab, tak boleh memustajabkan. Jadi orang tu, itu syiriknya berdoa kepada wali, doa kepada jin, doa kepada Tok Wali dan juga Nabi SAW. Faham tak ni? Memang mengantuk, saya tahu. Tapi tahan sikit lagi, 10 minit lagi. Saya tahu, jam tu cepat. Jam yang sebenar lagi lewat. Sebab nak suruh ustaz habis cepat. Tahu tak? Saya dah tahu dah ni. Maksudnya bukan 9.50 tu. 9.40, betul tak? Sampai 5. Jadi saya ada 15 minit lagi. Siapa lah bocor rahsia ni? Betul tak? Jadi ini 5 petunjuk dalam dalil yang seterusnya pula. Dalil yang seterusnya. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. نعم. Itu terjemahan dia. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan apa yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Kenapa? Allah Ta'ala kata kenapa doa pada selain Allah? Yang poin yang paling besar dalam ayat ni, pada ayat A'ilahum ma'allah, gariskan tu, A'ilahum ma'allah, iaitu apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Seolah-olah mengatakan bahawa siapa berdoa kepada selain Allah, dia telah menganggap dia itu adalah Tuhan, ilah. Jelas syirik terus. Lepas tu Abu Jahal kata, bila Nabi kata doa sembah Allah Ta'ala, dia kata adakah nak jadikan ilah-ilah yang banyak ni satu ilah je? Haa, baik. Dah, teruskan. Haa, At-Tabrani. At-Tabrani dengan menyebutkan sanadnya meriwayatkan bahawa pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, ada seorang munafik yang selalu mengganggu orang-orang mukmin. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, marilah kita bersama-sama istighasah kepada Rasulullah SAW supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang munafik ini. Ketika itu bersabdalah Nabi SAW, innahu la yustaghathu bi wa inna mayustaghathu billah. Naam. Sesungguhnya tidak boleh istighasah kepadaku, tetapi istighasah itu seharusnya hanya kepada Allah saja. Jelas tak ayat ni? Orang munafik nak buat kacau kepada orang Islam. Orang Islam kata, ya Rasulullah, bantulah kami, istighasah kami, istighasah kepada kamu. Maka Nabi kata, jangan istighasah pada aku, istighasah hanya kepada Allah. Pertama sekali, hadis ni dhaif. sepakat ahli ilmu kata hadis ni dhaif. Dah satu. Habis tu Abu Salah Syekh Abdul Wahab ni ambil hadis dhaif. Jawapan dia, hadis ini dhaif. Imam para ulama kita bawa hadis dhaif bukan sebagai dalil utama, dia hanya dalil penyokong, lil istishhad saja. Bukan untuk memertakkan dalil. Satu. Dia hanya penyokong. Nampak tak? Dah bawa dalil Quran dengan hadis punya banyak. Al-Quran banyak. Lima dalil. Kemudian baru dia bawa hadis ni. Itu yang pertama. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kata, memang para ulama kita dahulu bawa hadis-hadis yang dhaif sebagai hanya nak menghuraikan cerita lagi. Lepas tu kenapa dalam kitab Ibn Rajab Al-Hanbali, Jami'un Ulum Wal-Hikam, banyak hadis-hadis dhaif. Sebab dia hanya nak menghuraikan lagi. Dia bukan sebagai hujah utama. Yang kedua, hadis dhaif yang dhaif yang tak syadid, dhaif yang tak kuat. Dia beza dengan ahli bid'ah. Dia ambil hadis. Apa beza? Ahli bid'ah letakkan hadis dhaif sebagai usul, pokok. Contohnya, hadis Nur Muhammad. Hadis itu dah dekat-dekat palsu dah. Tapi itu jadi usul akidah mereka, Nur Muhammad. Betul tak? Ahli sunnah tak buat macam tu. Yang kedua, ahli sunnah pakai hadis yang dhaif yang lemah. Ini hadis dekat-dekat palsu, jadi usul akidah mereka. Yang kedua. Yang ketiga, bawa hadis yang dhaif yang ada hadis-hadis sahih yang telah jelaskan perkara yang sama dan ayat-ayat Quran. Yang ketiga. Yang keempat, ahli sunnah bila kata dhaif, kita kata dhaif. Ahli bid'ah dah dekat-dekat palsu pun kata sahih lagi. Disahihkan oleh syekhku dalam mimpinya. Ha. Betul? Seorang sahabat saya mengaji dengan seorang tok geng-geng ni, Kuburiun. Bila kata hari ni palsu apa semua, kali tok guru kata, tuan, dia kata, ya akhi, kalau hadis tu dia dhaifkan oleh Syekh oleh Imam Bukhari, tapi Syekh kita mimpi Rasulullah kata hadis tu sahih, nak pakai yang mana? Angka pening tu. Kan? Dia nak confusekan kawan kita. Dia kata kalau Imam Bukhari kata hadis tu palsu, tapi aku mimpi Rasulullah kata hadis tu sahih, nak pakai yang mana? Dia kata. Orang tu pun dah jam lah. Macam ni Rasulullah mimpi. Lepas tu Syekh Al-Albani pernah ditanya soalan yang sama. Syekh Al-Albani kata, besok aku bawa hadis lain pula, korang tolong tanyakan Tok Syekh kau dalam mimpi. Besok tak datang-datang lagi dah. Takut lah. Senang dia kata. Ini batin. Mana boleh hadis disahihkan dengan mimpi? Hadis tak disahihkan dengan mimpi. Tayyib. Jadi itu yang seterusnya. Okey, dari segi kefahaman hadis ni pula. Adakah para sahabat istighasah dengan Rasulullah? Okey. Poin dia adalah sebenarnya sahabat menyangka Rasulullah SAW. Okey. Cukup tak syarat? Rasulullah hidup tak? Hidup. Hadir tak? Hadir. Okey. Mampu tak? Mampu tak untuk lawan orang munafik? Mampu. Rasulullah mampu lawan orang munafik. Okey, dalam keadaan macam ini pun Nabi SAW tetap juga kata, janganlah istighasah ke aku, istighasahlah kepada Allah. Bayangkan Nabi yang dah cukup syarat untuk bantu mereka pun, Nabi kata, jangan ta'aluk, jangan hati kamu bergantung pada aku, bergantunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Itu cara pertama nak faham. Cara kedua nak faham, memang Rasulullah tak mampu. Tetapi para sahabat sangka Rasulullah SAW ada kemampuan tersebut. Lalu lepas tu Rasulullah marah, jangan istighasah dengan aku, sebab aku tak ada kudrah dalam perkara ini. Istighasahlah hanya kepada Allah yang mempunyai kudrah dalam menghalau, menghapuskan orang-orang munafik itu tadi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka selesailah hadis kita. Tak selesai kan dalil? Maka selesailah bab ini. Maka kita baca laju-laju kandungan bab ni, kesimpulan daripada bab ni. Baca laju-laju, selaju mungkin. Kandungan bab ini, istirahat pengertiannya lebih khusus daripada doa. Faham kan? Istirahat kita minta dalam kesusahan yang sangat susah. Doa umum. Tafsir ayat pertama. Ayat pertama ma'ruf, iaitu apa tadi? Siapakah? Janganlah kamu berdoa seperti selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Memohon kepada selain Allah adalah syirik akbar. Baik, dah jelaskan tadi lah. Bahawa orang yang paling soleh sekalipun kalau dia melakukan perbuatan ini untuk mengambil hati orang lain, maka ia termasuk dalam golongan orang yang zalim. Ha, berdoa kepada selain Allah masuk orang yang zalim. Tafsir ayat kedua. Ma'ruf, ayat kedua tadi apa dia? Iaitu Allah Ta'ala bila dia nak melakukan satu keburukan, kebaikan, hanya hanya Allah yang boleh mengangkat keburukan tadi. Naam. Memohon kepada selain Allah tidak mendatangkan manfaat duniawi di samping perbuatan itu sendiri adalah perbuatan kafir. Naam, innahu la yuflihul kafirun. Teruskan. Tafsir ayat ketiga. Ayat ketiga apa dia? Ayat berkenaan dengan sesungguhnya orang menyembah selain Allah tak memiliki rezeki. Fabtaghu indallahi rizqi. Maka mintalah rezeki daripada Allah Ta'ala. Sambung. Sebagaimana syurga tidak dapat diminta kecuali dari Allah, dengan demikian halnya dengan rezeki yang tidak patut diminta kecuali darinya. Naam. Tafsir ayat keempat. Ya, doa itu adalah yang tu tadi ayat waman adallu. Siapa yang lebih sesat daripada orang menyembah menyeru kepada selain Allah? Sambung. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada sesembahan selain Allah. Naam, teruskan. Sesembahan selain Allah itu tidak merasa dan tidak tahu bahawa ada orang yang memohon. Ini tadi itu yang ghafilun tadi, an ibadatihim ghafilun. Naam. Permohonan itulah yang menyebabkan sesembahan selain Allah membenci dan memusuhi orang yang memohon kepada Allah. Saya sebut dari masa kisah Nabi Isa tadi. Taib. Permohonan ini disebut sebagai ibadah kepada sesembahan selain Allah. Wa hum bi'ibadatihim kafirun. Bi'ibadatihim kafirun. Naam. Dan sesembahan selain Allah itu nanti pada hari kiamat akan mengingkari ibadah yang mereka lakukan. Mahum bi'ibadatihim kafirun. Naam. Permohonan inilah yang menyebabkan yang menjadi orang paling sesat. Yalah, minta kepada makhluk. Adallu mimman adallu tadi. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Tafsir ayat 5. Ayat 5 jelas tadi, ayat siapakah yang akan menyeru, menyahut seruan doa orang yang dalam kesusahan. Naam. Hal yang menghairankan bahawa para pemuja berhala itu mengakui bahawa tiada yang dapat memperkenalkan permohonan orang yang berdoa dalam kesulitan selain Allah. Untuk itu, ketika mereka berada dalam keadaan sulit dan tersepit, mereka memohon kepadanya dengan ikhlas dan memurnikan ketaatan untuknya. Ini orang musyrikin zaman dulu-dulu. Ketika susah, minta dekat Allah. Ketika senang, minta dekat berhala. Adakah musyrikin zaman sekarang? Ketika senang minta kat Allah dan minta berhala, ketika susah lagilah biar kubur terus. Lebih teruk lagi musyrikin zaman sekarang, lebih musyrikin zaman Nabi SAW. Sambung. Hadis di atas menunjukkan tindakan preventif yang dilakukan Rasulullah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi benteng tauhid dan sikap ta'atub sopan santun beliau kepada Allah. Ini bab tadi itu, hadis yang terakhir tadi. Walaupun Nabi mampu, Nabi hadir, Nabi hidup, tapi Nabi kata jangan istighasah dengan aku, istighasah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bab ta'addub, beradab dengan Allah. Yang kedua preventif, tutup. Kalau benda yang aku mampu pun kamu jangan istighasah dengan aku, apatah lagi benda yang tak mampu. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Maka tamatlah bab ad-du'a. Saya harap jelas ya. Saya harap bab ni jelas sebab ini pokok daripada kitab ni. Kitab ni itu yang paling besar sekali. Bab syirik dalam doa, dan supaya kita semua jelas bila menghadapi puak-puak yang penyembah kubur ni, kuburiyun ini, kita ada hujah dan bayan yang sangat jelas untuk menjelaskan kebatilan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa razuqna ilman yanfa'una. Allahumma taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul 'alim. Tum 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.